Sudah dilewati dulu ya, daripada pusing. Daripada pusing pindah aja. Pindah ke pembahasan majruratul asma. Ini gampang. Jadi tidak terlalu banyak mikir. Siang-siang mikir jadi pusing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan majruratul asma halaman 77 ya. Halaman 77 itu yang cetakan baru, yang cetakan nama halaman 74 ya. Isim-isim yang majrur itu cuma ada 3. Al-majrur itu salah satu aksamin. Isim-isim yang majrur berapa? 3 macam saja. Wahia, yaitu yang pertama majrurun biharfil jar, yaitu majrur karena dimasuki huruf jar. Yang kedua majrurun bil idhofati, majrur karena penyandaran. Karena apa? Penyandaran. Maksudnya dia sebagai mudhof ilaih. Sebagai apa? Mudhof ilaih itu yang disandari. Yang disandari. Kalau yang disandari harus majrur. Namanya mudhof ilaih. Talibul ilmi rasulullah. Jadi mudah. Kalau yang majrurat ini gampang. Ini sekali mungkin selesai. Yang ketiga majrur karena tawabi. Nah, itu nanti pembahasannya di akhir ya. Karena tawabi itu ada di semua bab. Yang pertama al-majruru biharfil jar. Jadi kalau habis besok apa? Praktek baca kitab atau mau ujian? Wah, ujian rumah stres ya. Gak usah ujian. Praktek aja besok dikopikan aku. Al-majruru biharfil jar, yaitu majrur karena kemasukan huruf jar ya. Wa huruful jari dan huruf-huruf jar, yaitu sebelumnya kan dulu sudah ya, min kemudian ila, an, ala, fi, ruba, alba, alkaf, alam. Sudah tak itu? Sudah. Min apa? Dari ila ke atau kepada, an dari atau melalui, ala di atas, fi di dalam, ruba betapa sedikit atau betapa banyak. Ba bi dengan ka seperti ka ya. Anta kalkomari seperti, kamu seperti bulan, kamu seperti bulan. Mungkin wajahnya maksudnya ya. Kamu seperti bulan. Anta kasamsi, kamu seperti matahari panas ya. Alam, apa alam? Li, maksudnya untuk atau milik ya. Mud, sejak. Mundum, sejak ya. Sejak juga ya, sama. Hatta, sehingga atau sampai. Hingga atau sampai. Jadi hatta ini juga bisa jadi huruf jar ya. Dulu hatta termasuk alat penaso. Mana yang benar? Wah, para ulama berselisih. Makanya daripada susah, yes masukin aja. Ada alat penasob hatta, ada juga huruf jar hatta. Gitu saja lah. Daripada berselisih. Kalau mau membahas perselisihannya, ya belajar lagi nanti. Daripada pusing, pokoknya hatta ada huruf jar gitu aja. Hatta mata lail. Banjir kan mata lai yang hatta huruf j. Nah gitu aja kan. Khola apa artinya? Selain. Nah itu kan masuk juga di sini. Khola tadinya masuk di mana tadi? Is tisna huruf apa, alat pengecualian loh. Oh ternyata dia huruf j juga ada selain hasa juga selain. Makanya tadi untuk khola ada dan hasa berapa pilihan? Dua pilihan, bisa dibaca mansub, bisa dibaca majrur. Sudah tak? Sudah. Sudah lupa. Sudah lupa. Habis dulu jadi lupa ya. Saking tenangnya. Kemudian termasuk huruf jar apa? Wa huruful qasam. Huruf-huruf apa? Sumpah. Itu wawu wa seperti wallahi. Apa wallahi? Demi Allah. Wal asri. Nah, itu namanya wawu apa? Qasam, sumpah. Sesudahnya pasti majrur ya kan? Wal laili, terus wasyamsi, wal fajri ya kan? Gitu. Wadduha. Nah, gimana tuh wadduha? Majrur tidak? Wadduha. Kasroh qadar. Nah, majrur dengan tanda kasroh qadar. Karena dia isim apa? Maksud. Tapi halaman 13. Selalu terkenang ya kan? Selalu terkenang tuh halaman 13. Kemudian tak maksudnya misalnya taullahi wa taullahi demi Allah. Kemudian ba juga maksudnya apa? Demi billahi artinya juga demi Allah. Jadi juga huruf-huruf apa? Sumpah. Ada berapa tadi? 3 wawu ta dan ba wallahi taullahi billahi. Nah, itu contohnya ada di bawah ya. Contohnya min minan nasi. Mengapa kalau dibaca an-nasi? Masukkan min min huruf jar. Ila ilallahi illallahi majrur. Lafdzul jalalah Allah majrur. Karena kemasukan ila huruf jar. Gampang enggak? Iya, Mbak, udah pernah. Tak, misalnya taullahi demi Allah. Di situ taknya disebut huruf qasam. Huruf apa? Qasam. Huruf qasam itu huruf sumpah, termasuk huruf jar. Wallahi, wawunya juga wawu qasam, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan wallah, saya tidak mencuri gitu. Sumpah tidak? Wallah gitu. Wallah. Hah? Tidak. Kalau sumpah gimana? Wallahi. Nah, kalau dia wallah, tanya wallahi itu wallahu. Sebab kalau dia bilang wallahu, wah itu bukan sumpah. Wallahu, saya tidak mencuri, ya, itu bukan sumpah. Itu kalau sumpah apa? Wallahi. Mungkin siapa tahu yang mencuri bisa nahwu. Bisa juga. Jadi wallah, belum tanya wallah itu apa gitu. Pikirannya kita nggak tahu gitu kan. Wallah itu wallah. Dan mbak ini juga dia demi billah ya demi Allah tahu apa ini li kalau li apa untuk lillahi untuk siapa Allah lillahi Ta'ala. Apa pernah antum mendengar lillahu? Nah, enggak lah. Lillaha? Enggak ada. Yang ada apa? Lillahi. Walaupun gundul kita bisa baca. Dalam selesai huruf J. Pembahasan majrur karena huruf J sudah selesai. Tambah lagi. Ya, tambah lagi dikit lagi. Majrur karena idhofah itu karena penyandaran atau karena disandari. Al-idhofatu yang disebut dengan penyandaran. Oh, besok masih ada pembahasan tawabi juga ya. Idhofah atau penyandaran ia dia adalah nisbatu syai'in ila syai'in, menisbatkan. Menisbatkan itu apa? Menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Contoh daftaru aliin artinya buku tulisnya siapa? Ali. Nah, yang depan daftar itu disebut mudhof. Disebut apa? Mudhof itu yang disandarkan. Yang apa? Disandarkan. Terus yang belakang aliin apa namanya? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih yaitu yang disandari. Jadi yang depan disandarkan. Yang belakang disandari. Nah, yang disandari itu namanya mudhof ilaih. Harus apa? Majrur. Jadi daftaru aliyun aliyan aliyin. daftaru malin. Jadi meskipun gundul kita bisa baca baitu aliyin. Mengapa kok dibaca aliyin? Karena sebagai mudhof ilaih, rumahnya siapa? Ali. Wa yusammal awwalu mudhofan, dan disebut yang pertama yang di depan disebut apa? Mudhof. Wa tsani mudhofan ilaih, dan yang kedua disebut apa? Yang kedua itu yang ke belakang disebut apa? Mudhof ilaih. Walladzi la budda an yakuna majrurun, dan yang tidak bisa tidak, la budda itu tidak bisa tidak atau yang seharusnya, an yakuna untuk menjadi majrur, yang harus dibaca apa? Majrur, yaitu yang mana? Wal mudhof ilai, yaitu apa? Mudhof ilai. Jadi yang harus majrur yang depan atau yang belakang? Belakang. Yang belakang, yaitu yang sebagai mudhof ilaih. Ilaih yang disanda ri. Yang disanda ri. Kalau yang disandarkan gimana? Amal mudhofu, adapun yang disandarkan, fayakunu hasaba mauqi'ihi fil jumlah. Maka dia itu tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Misalnya kita katakan ja'a rasulullahi atau rasulullahi atau rasulillahi. Ja'a telah datang rasulullahi rasulullahi atau rasulillahi. Rasulullah. Lu kenapa? Sebagai fa'il. Fa'il harus marfu, ya. Ja'a rasul Allahi. Nah kalau Allahinya pasti majrur. Tapi yang mudhof yang depan itu tergantung apa? Kedudukannya dalam kalimat. Ro'a itu misalnya saya melihat Rasulullah, Rasuli, Rasulu, Rasulullah. Nah sebagai objek Rasulullahi. Nah gitu. Jadi kalau mudhof itu bisa berubah, berubah, ya. Bisa marfu, bisa apa? Mansub atau majrur. Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Jadi sudah selesai, sudah selesai belum ya? Belum. Jadi apa? Majrur karena huruf jar, yang kedua majrur karena sebagai mudhof ilaih. Kayaknya merujuk aja ya. Nanti pembahasan berikutnya syarat-syarat idhofah kita lanjutkan besok insyaallah. Jadi bisa masih membahas apa tadi? Munada ya, belum dibahas tuh hukum munada. Kemudian syarat-syarat idhofah, kemudian apa? Tawabi ya. Tawabi itu ada 4, na'at, ataf, taukid dan badal. Ya, insyaallah besok selesai. Ya, kita merojah aja ya. Mau ditutup atau dibuka bukunya? Buka aja. Ya, dibuka aja. Baik, kita mulai dari Mas Anas. Iya, Mas Anas ini. Mas Anas. Dulu kita sudah belajar tentang ada yang namanya mubtada dan khobar. Apa bedanya, Mas Anas ya? Apa bedanya mubtada dengan khobar? Apa bedanya? Lebih siap sih. apa bedanya mubtada dengan mubalig? Mubtada itu adalah yang bahasa Indonesia aja yang mudah. Yang di terangkan. Terus kalau khabar? Nah, contohnya bagaimana? Contoh kalimat. Contohnya gimana? Diterangkan, menerangkan. Misalnya kita katakan saya seorang muslim, bahasa Arabnya apa? Saya apa bahasa Arabnya? Ana, seorang muslim. Ana muslimun, musliman, muslimin. Ana muslimun. Mubtada khabar bukan? Ana muslimun, saya adalah seorang muslim. Mubtadanya mana? Ana. Khabarnya muslimun. Mubtada itu harus apa? Marfu tidak? Marfu. Khabar juga harus marfu. Berarti ana muslimun betul tidak? Ya. Kan katanya mubtada harus marfu. Berarti kalau ana, marfu-nya gimana? Anu. Ada ya, anu muslimun, ada tidak? Ada tidak? Ya enggak ada, karena ana itu mabni. Ya, kok anu? Ya, enggak ada anu. Ya. Berikutnya Mas Nasrul. Ya. Mas Nasrul ya. Ditanya panitia. Ya. Kita sudah belajar tentang apa namanya khobar. Tadi sudah disinggung ada mubtada, ada apa? Khobar. Khobar itu ada dua macam. Apa saja Mas Nasrul? Khobar ada dua macam. Bedanya apa? Mubtada apa khabar ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Bedanya tidak apa menyerupai jumlah. Terus yang ghairu mufrad menyerupai jumlah. Bagaimana? Yang mufrad gimana? Tidak menyerupai jumlah. Kalau jumlah, kalau khobarnya berupa jumlah, dia masuk yang mufrad atau belum mufrad? Khobar berupa jumlah, ada tidak? Ada tak? Kalau khabarnya berupa jumlah, dia masuk yang mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Berarti yang ghairu mufrad itu berupa apa? Berupa jumlah atau apa? Atau menyerupai jumlah. Ya, kalau yang mufrad berarti bukan jumlah, bukan menyerupai jumlah, ya. Ya. Mas siapa ya? Mas Edi. Ya, Mas Edi. Apa bedanya maf'ul bih dengan maf'ul fih? bedanya mas? Maf'ul bi sama maf'ul fi. Nah, tipis kan? Apa bedanya? Yang satunya fi, satunya bi gitu. Ya, maksudnya anunya, apa pengertiannya gitu. Intinya aja. Kalau maf'ul bi itu intinya aja, enggak usah yang anu panjang. Intinya aja kalau maf'ul bi itu apa? Objek, nah gitu kan. Kalau maf'ul fi? Keterangan waktu atau tempat. Jadi kalau maf'ul bi itu objek. Kalau maf'ul fi keterangan. Bisa keterangan waktu, bisa keterangan apa? Tempat, ya. Mas Reza, ya, Mas Reza. Kalau mafuli ajli yang bagaimana, Mas? Mafuli ajli, ya. Keterangan apa? Sebab. Apa namanya mafuli ajli? Mas Mas Arif, ya. Mas Arif. Tadi juga sudah dibahas tentang hal, ya. Hal itu apa? Keterangan, ya. Kalau yang menerangkan atau keterangannya namanya apa? Hal. Kalau yang diterangkan apa? Sahibul hal. Bagaimana tadi peraturannya hal itu harus bagaimana? Sahibul hal harus bagaimana? Arif, hal harus titik-titik, sahibul hal harus titik-titik, nah, gitu kan? Ya, hal harus berubah apa? Isim, fa'il. Pelaku harus syaratnya syarat hal itu harus berupa apa? Isim yang bagaimana? Isim fa'il harus, yang lain nggak bisa. Isim harus berupa isim nakirah. Terus kalau sahibul hal, harus apa? Ma'ri fat, ya. Jadi hal itu harus apa? Nakiro. Misalnya ja'a Muhammadun rokiban, ya. Ja'a artinya apa? Telah datang Muhammad sambil berkendaraan. Muhammadun itu adalah sebagai hal, ya. Dia adalah isim nakiro. Ya, tak? Ja'a Muhammadun rokiban. Telah datang Muhammad sambil berkendaraan. Muhammadun dia adalah sebagai apa tadi? Hal. Dan dia berupa isim nakirah. Iya kan? Iya. Muhammadun itu sebagai apa? Hal. Dan dia adalah isim nakirah. Iya kan? Telah datang Muhammad sambil berkendaraan. Siapa yang berkendaraan? Muhammad, berarti halnya siapa? Muhammad, kan? Ya enggak? Rokiban. Ja'a Muhammadun rokiban. Yang mansub yang mana? Rokiban. Rokiban, berarti yang hal? Rokiban. Rokiban. Terus Muhammad sebagai apa? Sahibul hal. Sahibul hal. Ma'rifat dan nakirah? Ma'rifat. Muhammadun. Tanwin, kan? Muhammadun. Tanwin, berarti nakirah. Muhammad dun tepat tanwin berarti naki ma'rifat. Sudah jelas. Kok bisa ma'rifat? Sudah, ya sudah jelas kan Muhammad itu nama orang. Berarti ma'rifat. Yang harus naki roh apa? Hal. Berarti roki ban. Boleh gak kita katakan ja'a Muhammadun ar-rokiba? Boleh? Boleh gak? Apa artinya itu? Ja'a Muhammadun ar-raqiba, pakai alif lam. Jadi sifat. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena hal harus nakir. Misalnya kita ganti, ya wislah, bukan ar-raqiba, raqiban. Tapi ja'a rajulun raqiban. Boleh? Tidak boleh. Boleh enggak? Tidak boleh. Duh, enggak boleh. Kan sudah diganti raqiban. Ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki sambil berkendaraan. Boleh enggak? Ja'a rajulun raqiban. Di mana salahnya? Rajulun. Kok salah? Harus ada alif lam. Harus ma'rifat. Karena sahibul hal harus ma'rifat. Ja'a rajulu raqiban, ya kan? Ja'a rajulu raqiban. Betul? Betul. Baik. Mas Dwiki, ada ya? Mas Dwiki, jelaskan tadi hukum makdud jin manmin. Nah, apa maksudnya tadi? Apa maksudnya jin manmin itu? Bilangan 3 sampai 10 itu jin. Jin dan jin. Dan ya. Kalau angkanya 3 sampai 10 kenapa? Apanya itu? Yang jamak majrur itu apanya? Ma'dudnya, yang dibilang ma'dudnya. Jadi hukum ma'dud kan? Nah, iya. Kalau angkanya 3 sampai 10 ma'dudnya lah jin. Maksudnya apa tadi? Jamak majrur. Nah, terus kalau 11 sampai 99. Heeh. Maksudnya? Mufrad, mansub. Heeh. Ma'dudnya mufrad dan mansub. Terus 100 sampai 1000. Heeh. Apa tadi? Jin man. Jin man mon. Jin min. Min. 100 sampai 1000. Heeh. Ma'dudnya mufrad. Nah, makanya disingkat apa? Min, ya, bukan nun. Jin man min. Jin itu jamak majrur, ya. Man mufrad mansub. Mansub min mufrad majrur, ya. Jin man min, ya. Man jin man mun. Ya, yeah. Mas Benny. Nah, sekarang jelaskan hukum mustasna dengan ila. Ada 3 toh. Nah, jelaskan. Yang pertama, mustasna dengan ila. Kalimatnya sempurna dan positif, maka apa mustasnanya apa? Mustasnanya nasab. Wajib mansub. Nah, terus yang kedua? Terus kalau kalimatnya sempurna tapi dia negatif, yeah, maka dia boleh nasab dan boleh mengikuti mustasna min dunia. Iya, yeah, baik. Terus yang ketiga? Kalau kalimatnya nakis, nakis itu apa? Dan dia tidak nakis, apa maksudnya? Nakis atau tidak sempurna? Tidak sempurna, terus? Dan dia negasi, maka disesuaikan dengan kedudukan kata yang disebutkan. Iya. Yeah. Jadi itu hukum apa? Mustasna dengan ilah. Ada berapa hukum? 3 hukum. Habib, Bagaimana kalau ada kata goiro dan siwa? Nah itu hukumnya gimana sesudah goiro dan siwa? Sesudah goiro dan siwa itu bagaimana hukumnya? Sesudah goiro dan siwa itu bacanya gimana? Goiro dan siwa itu temannya siapa? Ilah. Ya, temannya ilah. Artinya selain atau kecuali. Sesudah goiro dan siwa dibaca apa? Cuma tiga tuh, kalau enggak marfu, mansub atau majrur. Mansub. Sesudah goiro dan siwa dibaca lah mansub. Coba dilihat lagi bukunya. Sesudah goiro dan siwa. Setiap hari baca kan goiril maktu bi, berarti apa? Pasti maktu. Maktu bi, gairil maktu bi. Maktu bi itu kasrah lah. Berarti kalau kasrah itu majrur. Jadi sesudah gairah dan siwa pasti apa? Majrur. Andrian, ya. Coba dijelaskan bedanya mudhaf sama mudhaf ilaih itu apa? Tadi sudah dijelaskan ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih itu bedanya apa? Mudhaf yang disandarkan, terus mudhaf ilaih yang disandari. Terus apa lagi bedanya? Kalau mudhaf itu bisa apa? Bisa apa? Murab. Kalau mudhaf ilaih enggak murab. Kalau mudhaf itu, kalau mudhaf ilaih harus majrur ya. Terus kalau mudhaf gimana? Bisa apa? Bisa. Bisa apa? Kalau mudhaf ilaih harus majrur. Kalau mudhaf bisa apa? Bisa apa? Ngerti tapi enggak bisa mengeluarkan kata-kata gitu ya. Apa istilahnya itu? Ngerti tapi bingung mau mengeluarkan kata-katanya gimana gitu ya. Pakai perasaan gitu ya. Perasaan. Gimana? Isyarat. Gimana? Jadi mudhaf itu bisa marfu, bisa mansub, bisa juga majrur. Jadi tergantung kedudukannya dalam kalimat. Nah, kalau mudhaf ilaih pasti majrur. Sakus, nah sakus. Bedanya apa ini? Ada sudah kita bahas ya. Ada dzaraf yang mutasharif dan ghairu mutasharif. Bedanya apa? Dzaraf yang mutasharif dan ghairu mutasharif. Sebagai apa? Dorof saja. Yang goiru mutasharif contohnya apa? Goiru. Yang goiru. Yang goiru mutasharif. Koblu atau kobla terus ba'da ya. Ain inda itu yang goiru mutasharif. Mas Rois, ya, Mas Rois. Dulu sudah kita bahas tentang fi'il, ya. Fi'il itu kan ada fi'il madhi, kemudian fi'il apa? Mudhari, dan fi'il apa? Amar, ya. Kemudian apa namanya? Fi'il mudhari dibagi lagi menjadi berapa? Tiga. Apa saja? Fi'il mudhari dibagi tiga. Sohe air, muatan air, asmaul khamsah. Yang pertama apa? Sohe air, itu yang bagaimana? Tidak ada diakhiri apa? Huruf yang sahih, iya, bukan huruf penyakit. Nah, terus kalau mata lahir, huruf penyakit itu apa? Alif, ya, wawu, taib. Terus kalau afalul khamsah, nah, oh iya, yang akhirnya apa? Ani-ani, una-una, ina, taib. Itu macam-macam fi'il apa? Mudhari. Mas Anang. Tadi sudah disinggung ada fi'il madhi, ada fi'il apa? Mudhari, ada fi'il amar. Nah, kalau kita lihat untuk fi'il madhi dan juga fi'il amar, itu akhirannya bisa berubah atau tetap? Kalau fi'il madhi, fi'il amar itu bagaimana, Mas Anang? Fi'il madi dan fi'il apa? Amar. Apakah akhirannya bisa berubah atau tetap bisa apa namanya? Tetap aja. Bisa berubah. Kataba jadi kataba, katabu. Berarti bisa berubah. Gitu. Ya. Ya. Fi'il madi itu akhirannya tetap atau bisa berubah? Berubah. Masa? Iya, Bu. Iya. Contohnya gimana? Contohnya coba. Contohnya gimana? Fi'il madhi bisa berubah. Kataba. Jadi gimana? Katabu. Kataba. Katabu. Bisa berubah ya? Oh iya. Iya lah. Iya kak. Bisa kan? Berarti kataba bisa berubah. Kataba. Katabu. Bisa nggak berubah itu? Bisa ya. Maksudnya bukan itu. Maksudnya fi'il madhi itu akhirannya misalnya kataba kan. Apakah ba-nya ini bisa berubah jadi sukun gitu, katab gitu? Atau apa namanya? Dia tetap mu'rab atau mabni gitu kan. Kalau berubah itu namanya apa? Mu'rab. Kalau tetap mabni. Gimana? Kalau fi'il madhi gimana? Mabni atau murad? Fi'il madhi. Kata. Kalau tadi kan kataba, katabu itu kan beda fi'il kan? Kalau kataba itu dia satu laki-laki. Kalau kataba mereka berdua laki-laki. Kalau katabu mereka laki-laki banyak. Jadi beda fi'il gitu. Jadi bukan berubah dalam arti fi'ilnya berubah, tapi apa? Itu beda apa namanya? Pelakunya lain, ya. Fiilnya sama tapi pelakunya apa? Lain. Yang dimaksud ini satu fiil yang sama, misalnya kataba atau qoroa, bisa nggak berubah itu? Itu kan fiil madi. Demikian juga fiil amr, misalnya uktub, bisa nggak uktub jadi uktubu? Misalnya jadi domah gitu, tadinya uktub sukun, bisa nggak berubah? Fiil madi dan fiil amr. Tidak bisa. Namanya apa? Mabni. Kalau yang bisa berubah itu hanya fi'il apa? Mudhari' saja. Selama dia tidak bersambung apa? Non inas atau non taukid. Jadi jangan rancu ya antara perubahan-perubahan itu. Baik. Mas boleh ya? Yang di belakang siapa? Oh, Mas Fahrudin. Fahrudin ya? Panggilannya apa, Mas? Udin. Itu Fahru, itu Fahru sih. Fahru, itu Mas Fahru. Mas Fahrudin. Ya. Kita sudah belajar juga tentang dua macam la, adalah nahiyah dan la nafiyah. Bedanya apa, Mas Fahrudin? Nahiyah sama nafiyah. Nahiyah dan nafiyah bedanya apa? Itu nahiyah. Terus meniadakan. Terus apalagi bedanya? Apa? Menjazamkan fi'il mudhari. Terus kalau la nafi? Terus bedanya apa artinya? Kalau la nahi itu artinya apa lanya? Jangan. Ya, kalau la nafi? Tidak, ya. Jadi kalau ada ayat misalnya kan apa itu? Wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu lanya nahi atau nafi? Nahi. La tusyrik, gitu ya? Nah. Nah. Nahiyah berarti termasuk alat penjazam, gitu ya. Kalau la nafi itu tidak menjazamkan. Paham ya? Absennya sudah diisi belum? Diisi lagi kan, dua kali tuh absennya. Ya, saya kira itu aja ya. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi ya, jam berapa? Setengah 8. Mungkin besok pagi nggak usah apa namanya merojaah ya, langsung pelajaran aja. Nanti merojaahnya mungkin di akhir saja. Kita selesaikan dulu materinya, baru kita merojaah. Ya kalau misalnya waktunya cukup dan mungkin besok bisa di kita kopikan ya, nanti kita kopikan ya, mungkin buat latihan baca kitab. Jadi kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.